فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار إخواني في الدين أعاذني الله وإياكم الحمد لله الله سبحانه وتعالى رب العالمين masih memberikan kesempatan kepada kita semua sehingga pada malam hari ini kita kembali bertatap muka berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka talabul ilmi syar'i min dalami ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Sampai pada pembahasan yang ke-15 yang diterangkan oleh Al-Imam Al-Muzani rahimahullahu ta'ala dalam risalahnya yang ringkas yang beliau beri judul dengan Syarhus Sunnah, risalah yang menjelaskan kepada kita bagaimana ciri-ciri dan prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah, bagaimana prinsip yang harus diikuti oleh setiap muslim dimanapun mereka berada. Pada pertemuan yang terakhir, kita singgung sedikit permasalahan tentang masalah al-bid'ah. Dikarenakan beliau, Al-Imam Al-Muzani rahimahullah, menyatakan, فَمَنْ اِبْتَدَعَ مِنْهُمْ ضَلَالًا, maka barang siapa yang membuat kebid'ahan, menjatuhkan kebid'ahan di antara mereka, kana ala ahli al-qiblati kharija wa min ad-din mariqa, maka dia telah keluar dari lingkup kaum muslimin dan telah lepas dari agama yang mulia ini, kata beliau rahimahullahu taala. Setelah kita jelaskan yusani bijina azani Allah wa iyakum pada pertemuan yang lalu makna dan definisi kebid'ahan, yang mana mengetahui permasalahan yang satu ini yusani bijina azani Allah wa iyakum termasuk bagian inti dari agama Islam. Dikarenakan Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW, kalau kita perhatikan dengan seksama, dibangun di atas dua fondasi, dibangun di atas dua ajaran inti. Yang pertama adalah ma'rifatul khair, mengetahui kebaikan yang harus kita kerjakan. Kemudian yang kedua adalah ma'rifatul syarr, mengetahui kejelekan yang harus kita jauhi. Khanibidina azani Allah wa iyakum. Bahkan dikatakan oleh sahabat yang mulia Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, la ya'riful Islam man la ya'riful jahiliyah. Tidaklah seseorang bisa mengenal Islam dengan sesungguhnya. Tidaklah seseorang dikatakan telah mengenal Islam apabila dia tidak mengetahui perkara jahiliyah. Apabila dia tidak mengetahui perkara kejelekan yang harus dia tinggalkan. Maka di samping kita mengetahui bagaimana sunnah yang harus dilakukan oleh seorang hamba, yang harus diikuti oleh setiap muslim, maka kita juga diberi tanggung jawab, diberi kewajiban oleh Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui lawan daripada sunnah yang dikenal atau diistilahkan oleh para ulama mengambil dari naf adillah minal kitab wa sunnah dengan istilah kebid'ahan. Sebelum itu, ikhwanifidina azani Allah wa iyakum, ada faedah yang bisa kita renungkan bersama. Umat manusia dalam memahami al-khair wa syar, dalam mengetahui kebaikan dan kejelekan, mereka terbagi menjadi empat golongan. Kita bawakan pembagian ini, ikhwanifidina azani Allah wa iyakum, sebagai koreksi untuk diri kita masing-masing. Termasuk dari golongan mana diri kita saat ini, sanibidina azani Allah wa iyakum, yang mana bila kita mendapati titik ini kita termasuk golongan yang mulia, maka pertahankan hal yang demikian pada diri kita. Namun apabila kita termasuk golongan yang seharusnya kita tidak berada dalam golongan tadi, maka seharusnya seorang muslim segera untuk berbenah diri dan berusaha menjadi kelompok yang terbaik dari kelompok yang ada. Yang pertama, sanibidina azani Allah wa iyakum, man ya'rifu tafasil al-khair wa syar. Yang pertama adalah golongan yang mengetahui kebaikan secara detail dan rinci. Demikian pula mengetahui seluk-beluk kejelekan. Dia tahu apa itu tauhid dan mengerti apa itu kekufuran, apa itu kesyirikan. Dia faham makna sunnah, tahu seluk-beluk sunnah, juga mengerti seluk-beluk kebid'ahan. Dia faham ketaatan dengan rincian-rinciannya. Dan juga mengerti apa saja kemaksiatan dengan beragam model dan jenisnya. Ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum. Golongan yang pertama ini adalah afdhalunnas, umat manusia yang terbaik. Dan tidak diragukan lagi, ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum, keutamaan mereka. Sehingga mereka adalah hamba-hamba yang berjalan di atas as-siratal mustaqim, jalan yang lurus yang telah digariskan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wahum al-ulama al-rabbaniyun. Mereka adalah para ulama rabbani, para pembimbing umat manusia dari kalangan al-ulama rabbaniyun. Golongan yang kedua, man ya'rifu al-khayra bi tafasilihi wa la ya'rifu asy-syarra. Yang kedua adalah orang-orang yang mengerti rincian-rincian kebaikan, mengenal betul seluk-beluk kebaikan, namun dia tidak mengerti atau memiliki sedikit pemahaman tentang kejelekan. Sanibidina azani Allah wa iyyakum. Kalau masalah sunnah, ya orang pakar yang bisa berbicara dalam masalah tersebut. Namun dalam masalah kebid'ahan, dalam masalah firqah-firqah yang menyimpang, dalam mengenal kesesatan-kesesatan yang menyebar di kalangan umat manusia, minim pengetahuannya. Masalah tauhid, masalah keimanan, masya Allah, betul-betul paham apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam terkait dengan masalah tersebut. Namun masalah kekufuran, bagaimana rincian-rincian kekufuran, apa saja contoh-contoh kekufuran yang mungkin tersebar di kalangan umat manusia saat ini, ia tidak memiliki kapasitas ilmu yang memadai. Fadibidina azani Allah wa iyakum. Maka golongan yang kedua ini dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ala khatarin azim. Ia berada pada bahaya yang besar. Dimungkinkan dia jatuh dalam kejelekan, jatuh dalam kebid'ahan, dan misalnya dalam keadaan dia tidak merasa kalau jatuh padanya. Yusalimudina azani Allah wa iyyakum. Sebagaimana yang disebutkan dalam pepatah Arab, mereka mengatakan Arab tu syarra la li syarri lakin li tawqihi. Wa man lam ya'rif syarra min al-khairi yata'fihi. Aku mengetahui, mengenal kejelekan dari kebaikan untuk menghindari kejelekan tadi. Siapa saja yang tidak mengenal kejelekan dari kebaikan, masalah kejelekan minim pengetahuannya, tapi masalah kebaikan masya Allah yata'fihi, maka dia dimungkinkan jatuh dalam kejelekan tadi dalam keadaan tidak merasa. Karena semangat dia, semangat melakukan kebaikan. Sementara syaitan la'anahullah seringkalinya menyesatkan Bani Adam dari semangat melakukan kebaikan tadi tanpa didasari ilmu yang memadai tentang lawannya. Ketika dikatakan ini perkara yang disunnahkan, yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dia kerjakan dengan semangat. Mengenal keutamaan zikir dan semisalnya, ini termasuk kebaikan. Tapi masalah kebid'ahan yang ada dalam ibadah zikir, kurang pengetahuannya tentang masalah tadi, khanifidina azani Allah wa iyakum, sehingga diseret oleh syaitan perlahan demi perlahan, sedikit demi sedikit, sehingga dia terjatuh dalam kebid'ahan dalam keadaan dia merasa sedang melakukan kebaikan, khanifidina azani Allah wa iyakum. Nah, kemudian golongan yang ketiga, man ya'rifu syarra bi tafasilihi wa la ya'rifu al-khaira. Golongan yang ketiga adalah orang-orang yang mengerti seluk-beluk kejelekan, pakar dalam masalah kejelekan, masalah kebid'ahan, ia jagonya, tokoh-tokoh kebid'ahan asal di luar kepala. Kemudian kesesatan-kesesatan yang ada pada setiap kelompok-kelompok sempalan di kalangan kaum muslimin, paham dengan baik. Jamaah fulani, kelompok fulani, kelompok alani, kesesatannya 1-25 sekalipun, hafal di luar kepala. Masya Allah. Nah, bahkan data-datanya lengkap. Entah dalam catatannya atau termuat dalam laptopnya dan semisalnya, lengkap. Namun pengetahuan dia tentang kebaikan minim, masalah kejelekan masya Allah luar biasa, tapi dalam masalah kebaikan ikhwanibidina azani Allah wa iyyakum, minim pengetahuannya. Masalah kebid'ahan dengan rincian-rincian yang disebutkan oleh para ulama, dia paham. Sedangkan masalah sunnah, minim pengetahuannya ikhwanibidina azani Allah wa iyyakum. Maka kelompok yang ketiga ini, sanifidina azani Allah wa iyakum, juga demikian, ala khatarin azim, berada pada bahaya yang sangat besar, bahkan lebih besar bahaya yang ditimbulkan oleh kelompok yang ketiga daripada kelompok yang kedua, sanifidina azani Allah wa iyakum. Nah, sehingga orang-orang yang termasuk golongan yang ketiga ini, fanifidina azani Allah wa iyakum, muncul di permukaan seolah-olah menjadi imam jarawat ta'jil misalkan. Dikarenakan dia memiliki pengetahuan masalah kebid'ahan yang mumpuni, tapi masalah sunnah minim, seminim-minimnya, fanifidina azani Allah wa iyakum, sehingga menyebabkan dirinya salah dalam mengkonis. Ya. Taunya dia kalau yang keluar dari sunnah bid'ah. Ya. Taunya dia pokoknya tidak ada contohnya dari zaman Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bid'ah. Ya. Melihat fulan di fulan dai yang ada di sana atau dai yang ada di sini melakukan perkara-perkara yang mungkin melalui kacamatanya termasuk definisi kebid'ahan, dengan mudahnya dia melontarkan tuduhan-tuduhan yang tidak semestinya keluar dari lisannya, yasani bidina azani Allah wa iyyaku. Kelompok yang ketiga ini, walaupun dia mengerti tafasil masalah kejelekan, mengerti tafasil rincian-rincian kebid'ahan dan semisalnya, namun dikarenakan pemahaman dia tentang kebaikan minim, akan menjerumuskan dirinya, yasani bidina azani Allah wa iyyakum, dalam bahaya yang tidak jauh besarnya dari bahaya yang ditimbulkan oleh kelompok yang kedua, yakni bidina azani Allahu wa iyyakum. Nah, taunya cuma masalah bid'ah yang ada di kepalanya cuma masalah kesesatan, tapi masalah ilmu tentang sunnah, bagaimana aturan-aturan dalam sunnah minim, yakni bidina azani Allahu wa iyyakum. Orang yang demikian juga berada dalam bahaya yang sangat mengerikan. Kemudian kelompok yang keempat. Man la ya'rifu syarra wa la ya'rifu khaira. Kelompok yang keempat ini, khalifidina azani Allah wa iyakum, adalah orang-orang yang tidak mengerti kebaikan, juga tidak mengerti kejelekan. Fahum aswa'un nasi halan. Demikian dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Kelompok yang keempat ini adalah kelompok yang paling jelek keadaannya. Tidak mengenal kebaikan sedikit pun, juga tidak mengenal kejelekan sedikit pun. Ini kedina azani Allahu wa iyyakum. Kalau kelompok yang kedua dan yang ketiga saja bisa terjatuh dalam kejelekan atau terjatuh dalam bahaya yang besar, dikarenakan mereka memiliki ketimpangan, yang satu lebih dominan kebaikan namun tidak mengenal kejelekan, yang berikutnya lebih dominan kejelekannya namun minim pengetahuannya tentang kebaikan, bisa jatuh dalam bahaya yang besar. Lalu bagaimana kiranya yakni kedina azani Allah wa iyyakum dengan kelompok yang keempat? Ya. Tentunya lebih dikhawatirkan jatuh dalam bahaya yang lebih besar, yakni kedina azani Allah wa iyyakum. Ini empat golongan dari umat manusia dalam pengetahuan mereka tentang kebaikan dan kejelekan. Tidak ada golongan yang kelima. Maka di sini kami berdina azani Allah wa iyyakum. Hendaklah kita semua mengoreksi diri kita masing-masing, termasuk pada golongan yang mana kita saat ini, kami berdina azani Allah wa iyyakum. Dan tentunya masing-masing dari kita harus memiliki keinginan yang kuat serta semangat yang tinggi untuk menjadi golongan yang pertama, hamba-hamba yang memiliki pengetahuan yang mumpuni dalam masalah kebaikan dan kejelekan sekaligus. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam firman-Nya, "Wa may yakfur bit-taghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa." Dan barang siapa yang mengkufuri taghut, ini ma'rifatus syarr. Barang siapa yang mengkufuri taghut, otomatis dia mengetahui kejelekan. Wa yu'min billah, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini mengandung ma'rifatul khair, dia memiliki pengetahuan yang memadai tentang kebaikan. Faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa, maka sungguh dia telah berpegang teguh dengan tali yang kokoh. Ditafsirkan oleh sebagian para ulama dengan la ilaha illallah. Sebagian yang lagi menafsirkan dengan dinul Islam. Maka dia telah berpegang teguh dengan agama Islam. Yang tisama laha. Yang tidak akan terputus di fani fujina azaniyallahu wa iyakum. Yang betul-betul bisa berpegang teguh dengan sunnah. Yang betul-betul bisa berpegang teguh dengan agama Islam adalah hamba yang mengetahui ma'rifatul khair dan juga memiliki ma'rifatul syar. Dia mengetahui tentang masalah kejelekan untuk dia jauhi dan juga memiliki pengetahuan yang memadai tentang masalah kebaikan yang dengannya dia bisa melihat mana perkara-perkara yang harus dia laksanakan dan mana perkara yang harus dia tinggalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Azanillahu wa iya. Nah, adapun pada ucapan beliau rahimahullah ta'ala, Al-Imam Al-Muzani rahimahullah, pada poin yang ke-15, halaman yang ke-5, beliau mengatakan, فَمَنِ بَتَدَعَ مِنْهُمْ ضَلَالًا, barang siapa yang mencetuskan kebid'ahan, yang tidak lain adalah kesesatan di antara mereka. Yang mencetuskan sebuah kebid'ahan, kata beliau, كان على أهل القبلة خارجا ومن الدين مارقا. Maka dia telah keluar dari lingkup kaum muslimin dan telah melesat dari agama yang mulia ini, kata beliau rahimahullah ta'ala. Bahirnya ikhani betina azani Allah wa iyakum, sepintas kita memahami dari ucapan beliau, setiap orang yang melakukan kebid'ahan dikatakan keluar dari agama Islam, dikatakan keluar dari lingkup kaum muslimin. Sepintas. Kata walalah. Kalau kita terjemahkan secara lasanah, ikhani fidina azani Allah wa iyakum, perlapat kita terjemahkan, maka kita akan mengambil kesimpulan sepintas, beliau beranggapan, memiliki pendapat, setiap orang yang melakukan kebid'ahan, para pencetus kebid'ahan, keluar dari lingkup kaum muslimin. Dengan kata lain, kafir sana berzina azani Allah wa iyyakum. Di sini ada tanbih. Ya. Ada tanbih sana berzina azani Allah wa iyyakum. Yang perlu kita pahami, yang namanya kebid'ahan tanqasimu ila qismain. Yang namanya bid'ah terbagi menjadi dua. Sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala dalam kitabnya Al-I'tisam. Bid'ah yang muncul, yang dicetuskan oleh tokoh bid'ah, dari mulai yang muncul di zaman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sampai akhir zaman nanti, terbagi menjadi dua secara hukum. Yang pertama disebut oleh para ulama dengan bid'atun mukaffirah, bid'ah yang menyebabkan pelakunya kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bid'ah yang menyebabkan pelakunya kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kabid'atil jahmiyah. Contohnya ikhani kedina azani Allah wa iyakum, bid'ah pemikiran jahmiyah yang menolak, yang meniadakan dari Allah subhanahu wa ta'ala nama-nama dan sifat. Paham yang menyatakan Allah azza wa jal tidak memiliki nama, tidak pula memiliki sifat, ini termasuk kekufuran karena kita azani Allah wa iyyakum. Nah, ini bid'ahnya loh ya. Yang bisa menyebabkan orangnya dinyatakan keluar dari agama Islam. Atau bid'ah contoh yang lain, misalnya kita azani Allah wa iyyakum, pemahaman yang menyatakan bolehnya sekelompok umat manusia keluar dari syariat Rasul sallallahu alaihi wasallam tatkala telah mencapai tingkatan-tingkatan tertentu menurut mereka. Ya. Jadi mereka ini kana azani Allah wa iyyakum, seperti yang dikenal di kalangan kelompok sufiyah membagi Islam ini menjadi tiga. Ada lagi yang membaginya menjadi empat. Nah, ada istilah syariat, kemudian apa lagi? Ma'rifat, terus nakiroh, mundaya. Tariqah, kasibitanya ya sani lujina azami Allah wa iya. Kalau sampai pada tingkat yang tertinggi, kata mereka, sudah tidak lagi sholat, ya, halal bagi mereka untuk melakukan perkara-perkara yang menurut kita termasuk dosa besar. Sanibidina azani Allahu wa iyyakum. Sampai pada tingkatan ya, yang dianggap tokoh oleh mereka yang sudah mencapai tingkatan tertinggi tadi dijumpai oleh murid-muridnya. Sanibidina azani Allahu wa iyyakum sedang mengerjai kambing. Ya, ini zinanya bukan zina dengan seorang berzina, lah zinanya dengan seekor kambing. Ketika ditanya, Pak Yai, laki apa Pak Yai kalau bisa demikian? Tuh, kamu itu gak mengerti apa yang sudah saya lakukan. Saya ini sedang nambal kapal yang sedang bocor di tengah laut sana. Kalau saya lepaskan, tenggelam. Allahu musta'an wa alaihi tiklan. Apa hubungannya seekor kambing dengan kapal yang sedang bocor di tengah lautan sana? Ya, saya kecina azani Allahu wa iyyaku. Nah, pemahaman yang demikian itu juga termasuk pemahaman yang tergolong bid'atun mukaffirah. Bid'ah yang bisa saja menjadikan orangnya pelakunya keluar dari millah sanibidina azami Allahu wa iyyakum. Nah, kemudian yang kedua disebut oleh para ulama dengan bid'atun mufassiqah. Bid'ah yang menyebabkan pelakunya dikatakan sebagai orang yang fasik. Ya, ini semua bentuk kebid'ahan yang tidak sampai pada tingkatan kekufuran. Nah, dan ini contohnya keumuman bid'ah yang tersebar di kalangan kaum muslimin saat ini. Entah bid'ah menambah-nambah sesuatu yang tidak ada ajarannya dari Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam pada ritual-ritual ibadah tertentu. Nah, entah itu dalam bentuk azkar, zikir-zikir, entah sebelum melakukan azan misalkan diberi tambahan. Ya, tambahannya tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, atau tambahan sesudah melakukan ibadah-ibadah tertentu. Sehabis baca Al-Qur'anul Karim misalkan ditutup dengan bacaan-bacaan tertentu yakni kana azani Allahu wa iyyakum, yang tidak ada contohnya dari Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Adapun yang diinginkan oleh al-muallif rahimahullah di sini, barang siapa yang mencetuskan kebid'ahan, maka dia telah keluar dari ahlul kiblah dan dia melesat dari agama yang mulia ini. Yang dimaksud oleh beliau rahimahullah ta'ala adalah bid'ah jenis yang pertama, bid'atun mukaffirah. Kenapa demikian? Dikarenakan beliau menulis risalah ini sanibidina azani Allah wa iyyakum, di masa beliau tersebar, ya, tersebar pemikiran jahmiyah, ya, penyimpangan dalam masalah al-iman bil asma wa sifat. Ya, tersebar sekian banyak bid'ah-bid'ah dalam menyikapi nama-nama dan sifat bagi Allah subhanahu wa ta'ala, khususnya bid'ah jahmiyah yang telah kita contohkan tadi. Fanifatina azami Allahu wa iyyakum, yang memiliki keyakinan Allah subhanahu wa ta'ala tidak memiliki nama dan juga tidak memiliki sifat. Nah, yang demikian disepakati oleh para ulama termasuk bid'ah mukaffirah. Nah, sehingga bukan berarti di sini beliau mengkafirkan secara mutlak semua ashabul ahwa'i wal bid'ah. Lah, yang dimaksud dalam ucapan beliau ini sanifatina azani Allahu wa iyyakum adalah orang-orang yang melakukan kebid'ahan atau tokoh-tokoh kebid'ahan jenis yang pertama, bid'atun mukaffirah, bid'ah yang bisa menyebabkan pelakunya kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau menyampaikan, kata beliau rahimahullah, wa yataqarrabu ila Allah Subhanahu wa ta'ala bil bara'ati minhu. Dan kita ahlus sunnah wal jamaah bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan melepaskan diri dari kebid'ahan tersebut. Berlepas diri dari kebid'ahan dan ahlul bid'ah. Wayuhjar, wayuhtaqar. Mereka para tokoh-tokoh kebid'ahan pantas untuk dihajar, diboikot, dan direndahkan. Wadustanaku guddatuhu. Dan harus dijauhi penyakit menular dari mereka. Fahiyya a'da min guddatil jarab. Karena penyakit menular yang ada pada ashabul ahwa'i wal bid'ah lebih menular, lebih berbahaya dari penyakit kusta. Hadza laisani fitna azani Allahu wa iyyahu. Ini juga termasuk prinsip Islam, diperbolehkan menghajar, memboikot tokoh-tokoh kebid'ahan laisani fitna azani Allahu wa iyyahu sampai mereka bertaubat dari kebid'ahan yang mereka lakukan. Tentunya dalam masalah hajar, hajrul mubtadi', menghajar, memboikot ashabul ahwa'i wal bid'ah, harus diperhatikan beberapa mawazid asy-syar'i, ketentuan-ketentuan yang telah disebutkan dalam syariat Islam yang mulia ini. Tidak sembarangan, tidak semata-mata melihat si fulan, si alan, abu fulan, abu alan melakukan kebid'ahan langsung, ya, halatul, katanya orang Yaman, gitu ya. Langsung dihajar, fulan, ibnu fulan, mubtadi', hizbi, dhal, tinggalkan dia. Nah, tidak ada salam wala kalam, tidak ada angin ataupun hujan dan semisalnya, langsung ditegakkan ajar. Ya. Tinggalkan si fulan, itu bahaya, mubtadi', dhal. Nah, mubtadi' sesat, katanya ikhwanul fillah azani Allahu wa iyyakum. Maka tentunya untuk menjalankan syariat yang satu ini, sanibidina azani Allahu wa iyyakum, harus diperhatikan beberapa qawaid sebagai berikut. Beberapa ketentuan syar'i sebagai berikut. Ini di antaranya. Yang pertama, sanibidina azani Allahu wa iyyakum, bazlun nasihah. Ya. Sebelum diboikot, harus ada upaya an-nasihah lahum bi-ihsan. Menasihati mereka dengan cara yang baik. Nah, diingatkan sebelum diboikot. Baik. Itu ciri hajrian syar'i. Sebelum dihajar, yakni fitna azani Allah wa iyyakum, ada upaya menasihati dan mengingatkan bi-ihsan dengan cara yang baik. Nah, dan itu bi-hasabihi, disesuaikan dengan kondisinya masing-masing, yakni fitna azani Allah wa iyyakum. Cara yang pertama dalam menasihati mereka, yakni fitna azani Allah wa iyyakum, bil hikmah, dengan cara yang hikmah. Bainaka wa bainahu, empat mata. Ya. Tidak kemudian dia mengatakan menasehati fulan ibnu fulan yang menurut dia jatuh dalam kebid'ahan di halayak ramai. Ya. Tidak pernah dipanggil empat mata, kemudian tidak dengan cara yang baik, dengan bahasa yang santun dan semisalnya, yasani fitna azani Allah wa iyyakum, langsung dihadapan jamaahnya dia mengatakan ini nasihat untuk fulan ibnu fulan, sampaikan rekaman ini, masya Allah, gitu ya. Nah, tidak demikian, yasani fitna azani Allah wa iyyakum, ada upaya nasihat bil hikmah dengan cara yang baik dan santun, bainaka wa bainah, ya, empat mata. Bagaimana dilakukannya dicontohkan oleh para ulama, yasani fitna azani Allah wa iyyakum. Sebelum mereka menjatuhkan fonis fulan ibnu fulan mubtadi'un dhal, menjatuhkan fonis mubtadi' kepada seorang tokoh dari tokoh-tokoh yang ada, yakni bidina azani Allah wa iyyakum, berkali-kali bahkan bertahun-tahun mereka melakukan upaya an-nasihah lahum bi-ihsan. Nah, hadza yang kami hadirin azani Allah wa iyyakum. Kemudian yang kedua. Ketentuan yang kedua yang kami hadirin azani Allah wa iyyakum, sesudah ada upaya badlun nasihah lahum bi-ihsan, ada upaya iqamatul hujjah. Iqamatul hujjah. Jelas hujjah atas mereka yusanihidina azani Allah wa iyyakum. Sehingga nasihatnya itu bukan nasihat secara umum. Tidak semata-mata mengatakan ya fulan, ya akhi, wahai saudaraku. Empat mata ini. Bertobatlah kamu dari dosamu. Sudah ditutup, selesai. Ya. Nasihat yang kedua gitu lagi. Ya akhi, tobatlah kamu dari dosamu. Ittaqillah. Bertakwalah engkau kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sudah selesai. Kemudian besoknya, saya sudah nasihati fulan, ibnu fulan. Tetap dia enggak mau. Apa yang dia nasihati, oh nasihatnya secara umum. Cuma mengatakan ittaqillah. Ya, tobatlah kamu ya akhi, sudah selesai. Yang kita nasihati enggak tahu maksudnya si fulan ini apa. Ya. Apa yang salah pada diri saya? Tidak dia tunjukkan. Gitu ya. Nah, agar ya kami kesini azani Allah wa iyyakum. Upaya yang kedua, iqamatul hujjah. Jelas hujjah untuk orang tersebut disampaikan. Fulan ibn fulan ya akhi, anda ini terjatuh dalam pelanggaran syariat. Ya. Dalilnya ini. Dari Alkitab, dari As-Sunnah, keterangan para ulama. Ini referensi yang bisa anda merujuk. Ya, suruh baca di rumahnya. Dan misalnya yusani kejina azani wallahu wa iyyakum. Sampai betul-betul jelas. Gamblang baginya yusani kejina azani wallahu wa iyyakum. Hujjah yang nyata. Nah. Allah. Hakala yusani kejina azani wallahu wa iyyakum. Sehingga tidak semata-mata menasehati sekali dua kali gitu kok. Gitu ya. Kata-kata iqamatul hujjah itu sampai betul-betul keterangan yang kita sampaikan kepada dia. Kita nih gede na'azami Allah wa iyyakum tentang pelanggaran yang dia lakukan. Betul-betul jelas dan gamblang. Ya, laksana matahari yang tidak ditutupi oleh awan sedikit pun. Hadar kita nih gede na'azami Allah wa iyyakum. Kalau masih ada keraguan dan misalnya ya anisina azani Allah wa iyyakum, atau belum jelas apa yang kita sampaikan kepada dirinya ya anisina azani Allah wa iyyakum, tahan ya, dan terburu-buru memboikot atau menghajar saudara kita tadi ya anisina azani Allah wa iyyakum. Kemudian yang ketiga, ayyakuna fil hajri maslahatun rajihah. Diyakini kami bidina asani Allah wa iyyakum dari boikot yang hendak dia lakukan tadi, adanya kemaslahatan yang lebih dominan. Ya, maslahat yang rajihah, maslahat yang dominan. Sehingga ketika betul-betul dia adakan upaya nasihat, kemudian betul-betul diperjelas hujjah baginya yakni bidina azani Allah wa iyyakum, diyakini ada manfaat dari hajir yang hendak dia lakukan tadi yakni bidina azani Allah wa iyyakum, bukan malah menimbulkan kekacauan. Ya, termasuk ciri hajir yang tidak syar'i. Tatkala dilakukan hajar tersebut ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, justru menimbulkan kekacauan di sana sini. Ya, bukan malah kemaslahatan yang timbul ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, justru menimbulkan kemadharatan. Bahkan pada tingkatan ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum yushawwish da'wah as-salafiyah, menyebabkan dakwah yang selama ini dipandang oleh kaum muslimin, dakwah yang masya Allah yang indah, ya, tercoreng-coreng mukanya ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, karena ulah sebagian orang yang tidak paham tentang masalah ajr yang syar'i misalnya ketika azan ya Allah wa iyyaku. Dan biasanya ya maslahat tadi atau kurang munculnya tidak munculnya maslahat yang diinginkan dikarenakan dua ketentuan sebelumnya tidak diindahkan. Ya, entah nasihatnya yang belum dia lakukan atau iqamatul hujjah yang belum dia laksanakan, kemudian terburu-buru dalam menghajar seseorang di sini ketina azani Allahu wa iyyahu. Hada di sini ketina azani Allahu wa iyyahu. Itu pun ketentuan yang berikutnya yang keempat, ayyakun al marji' ila ahlil ilm fi dalik. Ya, rujukan dalam melaksanakan hajar tadi sanibidina azami Allah wa iyyakum harus di bawah bimbingan para ulama. Tidak bisa diterapkan kepada sembarang orang. Nah, baru mencelupkan dirinya di majelis para masyayikh sepekan. Ya, sepekan. Belum lama. Dalam keadaan dulunya sanibidina azami Allah wa iyyakum juga tidak dikenal keilmuannya. Wallahu ta'ala alam dari mana si fulan ini, ya, baru menclok, gitu ya. Nah, baru hinggap di majelisnya para masyayikh, anggaplah dia hinggap di majelisnya Syekh Ibnu Utsaimin, misalkan. Ya. Baru menclok, sepekan misalnya ketika jazakallahu wa iyyakum langsung jadi marji rujukan utama Imam Jarawat Ta'dil di zaman ini. Ya, mengalahkan Al-Imam Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Misalkan, turut sepekan, dua pekan. Ya. Tidak diketahui bagaimana kadar keilmuannya, langsung jadi marji. Semata-mata duduk, ya, menempatkan pantatnya di depan Syekh Fulan Ibn Fulan. Alhamdulillahullahu ta'ala. Misalkan, misalnya jadinya azani Allahu wa iya. Atau semata-mata namanya disebut oleh Syekh. Misalkan, oh ini Fulan ini disebut terus namanya sama Syekh. Allah alam tak disebutkan asurun di air, wala disebut untuk perkara yang lainnya Allah taala. Ini beberapa ketentuan misalnya begini azani Allah wa iyyakum dalam ajr syar'i. Ini di antaranya. Masih banyak ketentuan-ketentuan yang lain yang bisa kita ketahui misalnya begini azani Allah wa iyyakum pada pembahasan yang berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun pembahasan yang selanjutnya di Kanada Sekusyaf, insyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, baik, ini seputar Ramadan, pertanyaan. Hukum ibu yang menyusui tidak berpuasa di bulan Ramadan. Dayat. Al-Murdi, ibu yang menyusui ikanifidina azani Allah wa iyyakum, memang mendapatkan rukhsah, diberi keringanan untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan. Kalau memang apa namanya memadharatkan, kalau dia nekat berpuasa. Jadi ketika dia tentunya sudah konsultasi dengan yang ahli di bidangnya, dirasa kalau dia nekat untuk berpuasa berbahaya bagi sang bayi dan semisalnya, maka diperbolehkan untuk tidak berpuasa, rukhsah. Tapi kalau misalkan tidak berbahaya, maka dia laksanakan puasa di bulan Ramadan. Nah, bagaimana tata cara pembayaran fidyah? Nah, fidyahnya ini fidyah azami Allah wa iyyakum. Ini yang lebih afdal dalam bentuk makanan yang siap saji, ya, siap dimakan, siap disantap. Nah, entah itu diberikan satu paket dalam takjil puasa misalkan, atau di luar itu tidak mau. Nah, satu hari satu paket miskin. hakada sanadina azami Allahu wa ilaku. Ini yang lebih afdal dalam membayar fidyah, ya, dalam bentuk makanan yang siap dimakan. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu, barakallahu fiik.